dia membela dirinya dari kezaliman orang lain, itu juga perintah. Fainal intisar yakunu bi idharil qudrah ala al-intiqam. Yang namanya intisar, mencari kemenangan, adalah dengan menampakkan kemampuannya untuk membalas dan bela diri. Tsumma yaqul afu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dia boleh memaafkan. Fayakunu atamma wa akmal, maka itu lebih sempurna. Artinya orang yang bisa membalas tapi memaafkan, itu istimewa. Ada orang yang memaafkan, iya saya maafkan, pukul kanannya, pukul kirinya, tendang perutnya, iya maafkan. Itu bukan memaafkan, emang dia gak mampu ngelawan masalahnya, itu saja. Tapi ini digambarkan, orang itu yang tasirun, bisa melawan. Tapi ketika orang itu sudah kalah, sudah, maafkan. Itu lebih tinggi sifatnya. Jadi tadi yang tasirun, membela diri itu, menunjukkan kalau dia mampu untuk membalas. Tapi setelah itu, memaafkan. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, yakunu atamu akmal, dan itu lebih sempurna. Qala an-Nukhai fi hadhihi al-ayah, yani Ibrahim an-Nukhai, kanu yakrahuna an yastadhillu. Makna ayat ini berarti bahwa tidak disukai orang itu apa, merendah atau ngalahan. Tidak disukai. Dia didolimi diam, dipukul pipi kiri, kasihkan pipi kanan, dirampas sapu tangan, berikan jubahmu, sebagaimana dalam kitab Injil mereka katanya. Wallahu a'lam apa benar apa enggak. Itu enggak disukai dalam Islam. Kalau kamu dolimi, lawan. Bela diri. Bahkan ada yang nanya kepada Nabi Rasulullah, bagaimana kalau aku mau dirampas hartaku, jangan berikan. Bagaimana kalau dia mereka menyerangku, lawan. Bagaimana kalau dia mati? Dia finnar. Bagaimana kalau aku yang mati? Engkau fil jannah. Disuruh untuk membela diri. Demikian pula di sini. Disuruh untuk membela diri. Tetapi ketika kamu dalam keadaan sudah dalam keadaan kuat di atas dia, maafkan. Maafkan dia. Fa idza qadiru afau. Itu kalimatnya. Idza qadiru, kalau sudah dia di atasnya, qudrah, memiliki kekuatan, misalnya sudah siap tinggal di pukul terakhir aja. Hah, mau ulang lagi? Oh enggak, baik, maafkan. Itu maksudnya yang tasirun dulu, kemudian ya'fu. Sehingga sepintas sepertinya bertentangan. Diawali dengan kalimat idza asabahumul baghyu, kalau terkena kejahatan orang lain, yang tasirun, bela diri. Tapi disebutkan di belakangnya, kalau memaafkan lebih baik. Apa kebertentangan? Tidak bertentangan. Buktikan dulu kalau kamu lebih kuat dari dia. Jangan semena-mena. Setelah terbukti kamu lebih kuat dari dia, dia sudah nyerah kalah, maafkan. Wa qala Mujahid, kanu yakrahuna lil mu'min an yuzilla nafsahu. Bahwa mereka para ulama salaf terdahulu tidak suka seorang mukmin merendahkan dirinya. Dizalimi diam, dipukul diam. Fa yajtari 'alaihi al-fusaq, hingga akhirnya orang-orang fasik akan berani sama dia. Yajtari artinya jeri, lancang, berani, mengganggu. Fal mu'min idza bughiya 'alaih, maka seorang mukmin kalau dizalimi, yudhirul qudrah, dia tunjukkan kemampuannya untuk melawan. Alal intiqam. Tsumma ya'fu ba'da dzalik, kemudian memaafkan setelah itu. Wa qad jarra mithlu hadza li katsirin minas salaf, dan terjadi yang seperti ini di kebanyakan para salaf saleh. Minhum Qatadah wa ghairuhu, di antaranya Qatadah dan lain-lainnya. Ketika diganggu, dia lawan dulu. Setelah itu dia memaafkan. Setelah dia sudah terpojok, setelah dia sudah terkalahkan, maka tidak kemudian dia kejam, tapi dimaafkan. Fahadhihi al-ayatu tatadamman jami'a ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyyatihi li Mu'adz. Ayat-ayat ini tadi terkandung seluruhnya di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam wasiatnya kepada Mu'ad. Fa'innaha tadammanat usul khusalit taqwa. Di dalamnya terdapat, terkandung usul, prinsip-prinsip dari bagian-bagian ketakwaan. Bifi'lil wajibat, dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Walintiha an kabairil muharramat, dan menghentikan dosa-dosa besar dan yang haram-haram. Wa mu'amalatul khalqi bil ihsani wal afwi. Yang ketiga, memperlakukan makhluk dengan baik dan dengan sifat maaf. Wa lazimu hadza,

aku dengan kamu. Artinya ketika beribadah kamu sendiri, tapi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ala kulli hal, kalaupun kita membicarakan riwayatnya atau ucapannya, karena biasa seperti ini, biasa dari sirat Ilyas tentang Daud alaihi salam dan sebagainya. Tapi apakah sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sesuai. Disuruh untuk hablu minallah dengan baik. Apa itu? Wassalatu wannasu niyam. Salat sendirian di waktu manusia tertidur. Artinya apa yang dikatakan oleh sufi dan sejenisnya, perlu kita itu berkhulwat dengan Allah. Ada, caranya ada. Berkhulwat dengan Allah itu di malam hari, di mana manusia tidur, kamu gak hubungan dengan siapapun, nah sendirian. Silakan. Mau dikatakan istilah mereka itu adalah semedi, itu adalah, ini kita salatul lail. Dapat. Ketika siang hari itu ma'asyukum, bergaul dengan manusia, terpaksa harus berhubungan dengan pedagang, dengan pembeli, terpaksa harus berhubungan dengan tetangga, terpaksa harus berhubungan, enggak bisa putus dari mereka. Maka paling tidak khaliqun nas bi khuluqin hasan. Pergaulan mereka dengan akhlak yang baik sehingga mereka kenal akhlak Islam. Akhlaknya ahlu sunnah, akhlaknya salafi, pengikut salafus saleh, sehingga mereka akan terbawa atau tertarik dengan itu. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan mengikuti kebenaran, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, mengikuti jalannya para salaf saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Ila hunna naktafi, barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت سبحانك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته buat menunjukkan izzah ketika ada yang menzalimi kita ya terkait dengan wa idza qatabahumul jahilun qalu salama, itu batasannya di mana Ustaz? Itu bukan panjatan berapa itu kan qatabahumul jahilun kalau bagi ini dizalimi sakit kemarin anak simnya sim keluar semua sih jadi dikembang lagi sim luar kalau ini terkait kezalimi KTP Cirebon sebenarnya bisa sih pakai mutasi gitu Allah. Ancaman keselamatan berarti itu baru. Jadi kalau masalah harga diri sih ya berarti ini apa namanya? Enggak maksudnya terkait masalah lupa atau harga diri kan banyak kisah juga banyak contohnya iya banyak kisahnya kan sahabat sendiri kan ini tidak menghiraukan gitu tadi jadi yang dimaksud itu keselamatan gitu kan ya. Keselamatan enggak boleh merendahkan diri mau dizalimi biar gitu. Mereka yang begitu rata-rata lihat dari jauh, kita lihat aslinya. Yang kita tahdir siapa dan yang tidak kita tahdir siapa. Artinya kalau mereka lihat dari dekat, mereka akan mengatakan ya wajar. Coba aja anak mereka kalau bergaul dengan orang sesat, pasti mereka mengatakan ah jangan dengan dia, orang mungkin orang begitu apa pemabuk atau apa gitu. Itu tahdir. Sisa kan mentahdir tokoh-tokoh menyesat umat. Adapun orang-orang yang awam, justru kita hati, kita deketi, kita sampai kena sehat. Sehingga kita katakan dia begitu. Ente lihatnya di mana? Akhlak yang dijatuh yang mana? itu satu. Yang kedua, sudah pernah kita sampaikan bahwa tahdzir kita kepada ahlul bid'ah itu suatu kebaikan, akhlak yang baik kepada mereka. Mengapa? Karena mereka selalu kejelekannya diikuti orang lain, dosanya tambah banyak. Karena kita kasihan sama dia, supaya jangan tambah banyak, jangan diikuti. Dia salahnya sama dia aja dosanya. Jangan sampai diikuti tambah banyak. Ada rahmah. Sehingga kata ulama, ana atau nahnu, maksudnya ulama, nahnu arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kami lebih sayang pada mereka dari bapak mereka dan ibu mereka. Bapak ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, awas nak terbakar. Sedangkan kami menjaga mereka dari api neraka. Maka kami lebih sayang daripada mereka daripada bapak ibu mereka. Itu satu jawaban. Jawaban Syekhul Islam lebih bagus lagi. Ada Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya mukmin dengan muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan, saling membersihkan, saling menjaga. Kalau kita mencuci sesuatu, yang ini menggosok, yang ini menggosok, ini persaudaraan. Kalau ternyata enggak hilang kotorannya, dia akan gosok dengan keras, mungkin sampai merah, dan dia tidak marah, karena tahu tangan yang kanan ini membersihkan, bukan sedang menggolimi. Paham? Ini indah sekali ungkapan dari muslimnya. Walaupun kadang-kadang kata Syekhul Islam, bisyai in khasin, dengan sesuatu yang kasar, digosok dengan yang kasar sampai tangannya hampir luka. Kenapa? Karena membersihkan. Kalau kacamata awam, kita sikapi dengan apa yang diajarkan. Ketemu, assalamualaikum pak, baik pak. Kalau itu mau ngambil contoh teladan yang baik, contoh Salim Fauzia. Baik pak, polisi siapa? Polisi itu orang awam paling senang. Gak usah kita ikut bidangnya mereka, gak usah. Iya, ini apa juga paham. Kita tinggal kita lihat apakah dia ini orang yang kafir atau masih masuk penyakit Islam. Kalau masih penyakit Islam, kan orang meninggalkan sholat kan macam-macam. Ada yang meninggalkan sholat karena dia kafir, saya tidak percaya masalah, saya tidak mau sholat, dia nggak usah dikasih salam, kafir dia. Tapi ada orang yang terlambat, makanya kotor, artinya dia masih punya, dia kasih salam. Ya kalau perlu salam dengan pak sholat yuk. Jalan lagi, lewat lagi, pak, lama-lama bosan dia. Jadi melihat ini, tuh, ada apa? Ima lari, Ima ke masjid. Assalamualaikum. Sampai apa lagi? Panggilnya apa kan? Abah. Enggak. Bang. Om. Bang Teguh. Dan juga disebutkan di dalam hadis dari sunnah bajulan syaba'ana ala arikati, seorang yang kenyang di dipan-dipannya. Datang hadis dari hadisku, dia berkata bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kitabullah. Artinya semua kerjaan pada tubuh adalah bukan firqahnya tapi uluhnya, mementingkan dunia atau nafsu. Karena firqah Kalau kita kan begitu, ada yang memang bakat gemuk, ada yang tidak. Iya, lah itu. Jadi jangan dari sisi hukum, tapi dari sisi puluh. Khilqah, akhlak. Khilqah, ciptaan. Kalau khuluqah, itu sikap. Khuluqnya berarti ya? Memang kita terus. Bukan khilqahnya, ya? Bukan khilqahnya. Khuluqnya. Oh, ada hadis lagi yang ditimbang orang gemuk, ternyata tidak ada beratnya sedikit pun, tidak sampai sejenak ba'udah. Gambarnya gemuk lagi. Ya, kalau yang obesitas gimana? Nyatip itu. Artinya seberapa? Batasnya berat yang mana? Yang ini yang dicela, yang ini yang tidak dicela. Seberapa ukurannya? Ini repot lagi. Harus ada batasan. Gemuk jadi istilah. Ya gemuk karena masalah mementingkan dunia. Kayak sapi makan minum tidur. Saya gemuk ayo. Sama orang awamnya apa? Kalau tidak khawatir, kalau kita anggap dia orang awam, tidak apa-apa. Kalau awamnya jangan sedih. Iya. Jadi kalau kita temu, assalamualaikum, pak. Ajak mesin itu percuma, jangan. Kau diduga bakal begitu. Assalamualaikum ke rumah. Tak jawab ya kalau. Salam. Kau itu. Kita berkait. Salam. Kau pergi lagi. Malas, karena kalau datang pasti dia akhirnya debat. Cerama. Iya. Pasti surat no. Di sini aman apa? Ada kan bahwa lisan itu artinya tiangnya mizan. Apa? Lisan itu artinya di tiang di mizan itu ada artinya lisan. Mizan. Ya gitu dong. Pembahasan mizan ketika mengucapkan dohir kewarisan itu diartikan dengan pihak penyandangnya kipas itu gimana tadi? Lisan salah lah. Lisan bukan tiang, lisan itu ya lidah artinya. Kok bisa jadi tiang gimana? Iya, makanya lisan. Yang jelas disebutkan dalam beberapa riwayat berbicara. Jadi bukan hanya lidah. Mizan itu lahu lisan, wayatakallam dan berbicara. Hada begini, hada begitu. Bahkan tidak mesti tengah. Kalau tiang kan harus tengah. Imbang. Kalau lisan enggak, tergantung. Kalau lagi seimbang di tengah ya lisannya. Tapi dia bisa bergeser ke sana atau kemari. Yang jelas kaifiatnya kita nggak tahu kayak apa. Iya. Namanya amalan juga bukan benda yang bisa ditimbang secara akal, susah. Wallahu a'lam. Yang ditimbangnya aja beda-beda. Ada riwayat badannya yang ditimbang, yang gemuk ternyata ringan karena amalnya sedikit, yang kurus ternyata berat seperti Abdullah bin Mas'ud, lebih berat dari Gunung Uhud. Ada lagi riwayat yang ditimbang amalannya aja. Catatan kebaikan di kanan, catatan kejelekan di kiri, seperti hadis di toko. Ada lagi yang ditimbangnya bukan kertasnya, bukan catatannya, bukan gulungannya, tapi amalannya. Sehingga Allah alam bentuknya kayak apa. Di dunia saja timbangan kertas dengan timbangan orang sudah beda bentuknya. Orang ditimbang dengan kertas ditimbang itu beda. Pakainya, timbangannya bentuknya beda. Ada yang kotak, ada yang apalagi timbangan di sana sih kayak apa, wallahualam. Makna kalimat dalam hadis. Pakai kayak kamus dari alif ba dan dan cari lam tadi lisan. Penasaran bisa jadi lisan tutup yang itu dari mana orang kali ada. Lam dulu ya, lam min. Kata rezin. Tidak dianggap kata asing itu. Mau cari mau? Ini aduh, masih aman, aman. Telat. Telat. Jadi kalau syukur lisan, okelah yang lati jual lah lisan. Lisanuha alhina annafi'ah fi muqaddimatiha. Hadisnya enggak ada di sini. Iya. Hadisnya enggak ada, tapi kalimat-kalimat lain rata-rata lisan maknanya. Ya lisan, lidah ucapan. Ada pula sesuatu yang muncul dikatakan lisan, menonjol. Jadi para ulama ada berapa jilid? Nama kita 6 kitab yang nihaya fi gharibil hadis. Bukan itu mana-mana kalimat dalam hadis. Baik, ketika para ulama mensyarah suatu hadis itu panduannya itu dulu, maksudnya enggak, itu untuk kalimatnya. Mana kalimatnya itu kalimat yang asing aja, enggak seluruh kalimat. Hadis ditafsirkan ya tidak hanya dengan kalimat, ada hadis lain dokumen. Dikumpulkan dulu semua hadis yang sepembahasan yang berkait. Kumpul di mana? Baru terlihat mana arahnya. Walaupun yang untuk itu. Ya, itu para ulama ketika mensyarah itu istilahnya ya, buku-buku yang ya. Bahkan termasuk aslun min usul dakwah salafiyah adalah jam'ul ahadis war riwayat dalam satu makna. Jadi enggak bisa satu hadis langsung disimpulkan sendiri. Entah, cari hadis-hadis yang semana dengan ini dulu, semua yang sahih tentunya. Baru kemudian akwal ulama, para sahabat, kemudian akan terlihat kemana arahnya. Yang sering menjadi bencana, satu ayat satu hadis ditafsirkan tanpa melihat ayat lain, kemudian ayat lain. Kemanapun kamu dapat orang kafir maka bunuhlah dia. Itu kan repot. Keluar rumah bunuh kafir. Ayat bilang begitu. Baudeh lagi. Padahal itu dalam perang. setelah kita baca selanjutnya, baca ayat lain, baca ayat lain, baca hadis-hadis tentang masalah itu, tentang kafir yang tidak perang, tidak perang, bahkan diancam. Berarti gimana? Karena mandi kadang-kadang orang kalau apa-apa kalau nggak sengaja, Mbak. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tidak ada hukumnya. Yang penting itu juga sesungguhnya ta'adduban, hanya adab saja, larangan khususnya tidak ada. Jangan bicara juga. Bahkan yang ada sebaliknya. Kalau nggak salah asal dari Aisyah radhiyallahu taala anha tidak boleh melupakan Allah walaupun di kamar mandi. Jadi kita baca bismillah ketika wudu di kamar mandi boleh, dengan jarak. Ya, adabnya jangan. Para ulama menyatakan jangan. Ta'adduban. Larangannya memang ada. Tapi dalam hati. Dalam hati berarti. Iya, dalam hati. Ya kan ini masalah kasus di dalam kamar mandi. Maksudnya tidak jahar itu, tidak keras suaranya. Oh, ucapan-ucapan gerak lidahnya. Sehingga tidak bismillahirrahmanirrahim. Yang mandi. Alhamdulillah rabbil alamin. Persis alhamdulillah rabbil alamin. Itu jahar. Ya bikin fitnah nih. Maka disuruh sir. Ada beberapa perkara yang memang apa ya, adab dan bukan dari hadis. Tapi para sahabat ijma, artinya sepakat. Tabiin juga begitu, banyak juga berkumpul. Ya, artinya tidak menyelisihi kebiasaan salaf. Ringtone-ringtone gitu. Maksudnya Aisyah tidak boleh melupakan itu artinya tidak boleh ada satu saat pun kita lupa pada waktu. Jadi masuk kamar mandi lupakan, jangan. Dalam hati tetap harus. Bahkan ada yang bersyukur dalam hati. Nah, lancar flow ini insyaallah. Kemana? Tetap ingat gitu. Enggak boleh lupa. Berkait. Ya tetap berkait. Tetap. Enggak bisa. Gak ada perintah untuk melupakan sesaat. Melupakan sesaat. Untuk melupakan. Itu salah satu pendapat yang kan. Iya. Yang kayak gitu. Iya. Katanya ketika yang action tuh. Iya. Iya, tapi kalau setelah apa berdiri gitu tidak. Walaupun masih dalam lingkungan situ, boleh. Boleh apa? Ucapkan apa? Ucapkan. Kalau memang kudu ngucapkan. Enggak dia. Kalau walaupun dalam hati enggak boleh. Kalau lagi dia. Oh, nanti. Oh, tidak lihat lagi. Itu mungkin maksudnya ke sini. Apa dikatakan Abdurrahman tadi? Jawabannya artinya dia boleh lagi action enggak boleh ngomong, tapi maksudnya enggak boleh jahar. Iya. Tapi ketika sudah anu, silakan gitu kan. Iya. Kalau itu tadi ngomongnya ya. Walaupun dalam hati enggak boleh. Iya. Itu yang tidak ada. Setahu anak, wallahu alam, tidak boleh ada satu saat pun melupakan Allah Taala. Kosong gitu, kosong sejenak gitu. Jadi maksudnya itu ketika esat kosong kan sejenak gitu. Tapi esat kalau lu keke. Itu dalam keadaan bisa seperti itu tuh dimudahkan oleh Allah Taala kok.